wa in ra'ahu bi khilafi dzalika min kulli wajhin wa huwa musta'idun li furusiyati wa asbabiha min rukubi warramyi wal'abi birrumhi wa annahu lanafada lahu fil ilmi wa lam yukhlaq lah makanahu fi min makanahu min asbabil furusiyati wa tamarruni wa tamarruni 'alaiha fa innahu anfa'alahu walil muslimin. Apabila orang tua melihat potensi anaknya berbeda dengan keadaan yang telah disebutkan tadi, dia tidak cenderung kepada memperdalam ilmu agama lebih jauh dalam semua sisi, dia berpotensi ternyata dalam berkuda, dalam melempar dan bermain tombak, dia tidak memiliki potensi dalam ilmu dan tidak diciptakan untuk itu, Allah telah mengokohkan dia pada cara berkuda dan prakteknya, maka sesungguhnya hal itu bermanfaat baginya dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Selanjutnya perkataan beliau rahimahullah, wa in ra'ahu bi khilafi dzalika, dan jika orang tua melihat anaknya berbeda lagi dengan keadaan yang dua disebutkan di atas, dia di bidang diniyah kurang begitu berbakat, dia di bidang olahraga kaitannya dengan gerak kurang begitu berbakat, wa annahu lam yukhlaq lidzalika, dan dia tidak diciptakan untuk hal tersebut, wa ra'ainahu maftuhatun ila sun'ata minas sunai musta'idan laha qabilan laha wa hiya sina'atun mubahatun nafi'atun linnasi falyumakkinhu minha. Ternyata anak tersebut berpotensi pada pekerjaan industri-industri, kerajinan-kerajinan yang dibolehkan dan bermanfaat bagi masyarakat, bagi manusia, maka hendaklah anak dikuatkan pada bidang tersebut. Selanjutnya beliau rahimahullah mengatakan, hadza kulluhu ba'da ta'limihi ma yahtaju ilaihi fi dinihi. Semua bakat itu yang telah disebutkan tadi, baik di bidang diniyah, di bidang olahraga maupun di bidang keteknikan dan lain sebagainya, semua dilakukan, dikembangkan setelah mempelajari ilmu agama. Fa inna dzalika muyassarun ala kulli ahadin litakumu hujjatullahi 'alal 'abd. Karena mempelajari agama itu adalah mudah bagi setiap orang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagi setiap orang untuk mempelajari agama tersebut agar kelak dapat mengupakan hujahnya, dapat menegakkan hujahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ala ibadihi hujjatul balighah. Karena sesungguhnya Allah memiliki hujah yang kuat terhadap hamba-hambanya. Kamalahu alaihim an-nikmatus sabighah. Wallahu a'lam. Sebagaimana Allah telah memberikan nikmat yang melimpah kepada mereka. Wallahu a'lam. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat dan perkataan Ibnu Qayyim di kitab Tuhfatul Maudud tersebut dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya bakat anak-anak kita, termasuk bakat kita pribadi sebagai orang tua, sebagai para pendidik, bakat dikembangkan setelah mempelajari dan mengamalkan ilmu agama yang pokok. Sesungguhnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ilmu agama tidak ada kaitannya dengan bakat, namun pendalaman lebih jauh yang meliputi pendalaman ilmu agama yang hukumnya adalah fardu kifayah, terkait dengan pendalaman lebih jauh bukan yang pokok, maka itu adalah bakat. Maka bisa dikatakan bahwa dengan kata lain, karakter bakat itu dikembangkan setelah karakter iman itu tumbuh dengan indah, tumbuh dengan baik dan tumbuh dengan sempurna, barulah bakat itu dikembangkan. Karena bisa jadi bakat itu adalah fitnah bagi orang yang memiliki bakat tersebut. Maka apabila seseorang keimanannya tidak dikuatkan, kemudian dikembangkan bakatnya, maka bisa jadi dia akan menjadi perusak. Dia akan memperturutkan hawa nafsunya. Karena sesungguhnya bakat itu adalah nafsu pribadi seseorang. Bagaimana kita menggunakan nafsu tersebut untuk kebaikan, apakah untuk kemaksiatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan yang kedua dari ayat dan perkataan-perkataan Imam Al-Qayyim tersebut, hendaklah anak tidak dibebani sesuatu yang bukan bakatnya. Jangan paksakan anak belajar atau sekolah yang tidak sesuai dengan bakatnya. Sebab jika demikian, maka anak tidak akan berhasil di bidang tersebut dan luputlah potensi bakatnya yang sebenarnya. Jadi semisal dia itu bakat di bidang keteknikan sebagai contoh, ternyata karena semangat yang sangat kuat seseorang ingin anaknya menjadi soleh atau solehah, maka dipaksalah anak itu untuk mendalami lebih jauh tentang ilmu agama. Dia disuruh mendalami tentang ilmu faraid, disuruh mendalami ilmu tafsir sampai jauh dengan harapan apa? Kelak dia akan menjadi seorang ustad, kelak dia akan menjadi seorang seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka karena itu adalah bukan merupakan kecenderungan anak tersebut, bukan merupakan potensi anak tersebut, karena dipaksa oleh orang tuanya, maka yang sebenarnya bakat keteknikannya akan hilang karena ada luka pada dirinya. Dia terlalu bersemangat dipaksakan sesuatu yang bukan merupakan potensinya pada bidang yang bukan bidangnya, sehingga potensi sebenarnya akan menjadi luput darinya dan akan menjadi hilang. Ini kesimpulan yang kedua dari perkataan Ibnu Qayyim tersebut. Kemudian berikutnya adalah kesimpulan yang ketiga. Bakat bisa meliputi bidang diniyah, yaitu bidang diniyah yang tidak pokok, ya. Terus kemudian misalnya yang bidang diniyah yang tidak pokok itu adalah apabila anak berbakat di bidang diniyah, maka bisa jadi dia menekuni di bidang ilmu waris, menekuni di bidang ilmu hadis sampai jauh, kemudian menekuni menjadi ahli bahasa Arab dan lain sebagainya. Kemudian bakat pun juga bisa meliputi bidang keduniaan, ilmu keduniaan seperti misal bidang perdagangan, bidang teknik, kedokteran, manajemen bisnis dan lain sebagainya. Ini dasar dari pembahasan kita kali ini tentang bakat, yaitu tentang bahwa bakat itu adalah fitrah, itu adalah karunia dari Allah yang telah diberikan Allah sejak anak itu lahir dan tidak berubah sampai dia meninggal. Dan kemudian ternyata bakat ini adalah sangat penting bagi kehidupan seseorang. Oleh karena dalam mendidik anak kita adalah kita memperhatikan bakatnya, kita kembangkan bakatnya, sehingga kelak setelah mereka itu dewasa, mereka menjadi orang-orang yang produktif, orang-orang yang bermanfaat bagi peradaban ini, bagi masyarakat ini, bagi negara ini, dan bagi agama ini. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, setelah kita mengetahui betapa perlunya kita mengembangkan, mengenal bakat anak-anak kita, maka sekarang kita lihat kenyataan yang ada saat ini. Banyak sekali ilmu bakat yang berkembang pada zaman ini. Beberapa inovasi yang dikembangkan oleh para penemunya, para penelitinya, sehingga pembagian bakat bermacam-macam. Dan makna dari bakat pun berbeda-beda. Bermacam-macam orang itu menafsirkan bakat. Ada yang mengatakan bakat dengan minat itu terpisah, ada yang mengatakan bahwa bakat tidak terkait dengan minat, ada yang mengatakan bahwa bakat itu termasuk di dalamnya minat dan sebagainya. Berbagai definisi, dan masing-masing adalah tergantung bagaimana orang memandang tentang bakat tersebut. Terus kemudian sebuah pernyataan, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu manakah yang kita pakai? Konsep bakat manakah yang kita pakai? Hal ini kita kembalikan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Karena urusan bakat ini adalah urusan kinerja. Urusan kinerja ini adalah urusan keduniaan, urusan muamalah terhadap orang atau manusia di muka bumi ini. Maka urusan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kepada umatnya yang lebih tahu tentang urusan dunianya masing-masing. Namun untuk urusan agama, urusan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita kembalikan kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya setelah hal ini kita berpedoman bahwa urusan bakat ini adalah tolak ukurnya adalah tidak bertentangan dengan syariat agama Islam ini, diperbolehkan hukum asalnya, maka kita merenung kembali mana yang kita pakai konsep bakat ini, yaitu kita kembalikan untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup di dunia ini? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? kita kembalikan bahwa tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama beribadah kepadanya, yang kedua adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagai khalifah di muka bumi ini, kita garis bawahi bahwa sesungguhnya khalifah di muka bumi ini adalah orang-orang yang produktif. Produktivitas yang menjadi sorotan kita di dalam kita mengemban sebagai makhluk yang ditunjuk oleh Allah memimpin, memakmurkan di muka bumi ini, yaitu dengan produktivitas. Oleh karena itu, dengan benang merah produktivitas ini, maka kita bisa menarik makna sebuah bakat, bahwa bakat itu adalah sifat manusia. Bakat adalah sifat manusia yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Maka inilah makna yang kita ambil di dalam pengembangan bakat, di dalam pendidikan karakter nabawiyah ini, yaitu bahwa makna bakat adalah sifat yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Jadi bisa kita garis bawahi bahwa bakat itu adalah sifat. Namun tidak semua sifat bisa menghasilkan produktivitas. Maka sifat yang tidak menghasilkan produktivitas, maka itu bukanlah bakat. Maka dan semua sifat yang bisa menghasilkan produktivitas, maka kita namakan itu adalah bakat. Kemudian bakat yang mana? Setelah kita mengetahui bahwa bakat itu adalah sifat yang bisa menghasilkan produktivitas, kita merujuk kepada sebuah penelitian. Ada sebuah lembaga manajemen telah melakukan wawancara baik secara langsung maupun melalui telepon selama 30 tahun sejak akhir tahun 60-an menjelang tahun 70-an sampai tahun 2000-an, mewawancarai kurang lebih 2 juta orang seluruh dunia. Kemudian dari wawancara tersebut ditemukan, disimpulkan bahwa manusia pada zaman ini itu memiliki sifat kurang lebih 18.000 sifat. Kemudian dari 18.000 sifat itu dikelompokkan lagi sifat-sifat yang sesuai definisi bakat yang kita ambil tadi, yaitu sifat yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas, itu dipilah-pilah menjadi 5.000 sifat. Kemudian diringkas lagi dari 5.000 sifat itu, dikelompok-kelompokkan akhirnya menjadi 400 sifat. Yang akhirnya paling disederhanakan yaitu dari 400 sifat itu menjadi 34 sifat, yang kita sebut dengan 34 sifat bakat atau 34 tema bakat. Inilah 34 tema bakat ini yang kita jadikan untuk pengembangan bakat anak-anak kita pada konsep pendidikan karakter nabawiyah ini, karena 34 sifat tersebut merupakan bahasa yang familiar, sehingga siapapun yang dengan membaca bakat tersebut akan tahu bahwa sesungguhnya bakat saya adalah ini atau itu, dengan hanya membaca 34 sifat bakat tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, pendidik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 34 sifat bakat tersebut itu dibagi dalam kaitannya dengan pendidikan bakat pada anak ini menjadi 4 bagian. Yang pertama, ya, dari 34 bakat itu ada 9 sifat bakat dikelompokkan menjadi kelompok anak rajin. Jadi anak-anak yang memiliki beberapa di antara 9 bakat tersebut itu disebut anak yang rajin, yaitu anak yang senang sekali bekerja. Kemudian ada lagi 9 yang lain lagi apabila dimiliki oleh anak tersebut, ya, beberapa bagian atau keseluruhan, ya, itu maka anak tersebut disebut anak yang mudah bergaul, anak gaul namanya. Kemudian ada 8 bakat lagi. Apabila anak memiliki beberapa di antara bakat tersebut, maka anak tersebut bisa dikatakan anak yang cerdas, karena tipe ini adalah tipe bakat untuk pemikir. Selanjutnya yang belakang 8 terakhir, ya, sisa dari bakat itu, itu apabila anak memiliki beberapa dari sifat bakat tersebut, maka bisa disebut anak yang suka mengatur atau anak yang tegas. Ini dibagi menjadi 4. Nah, selanjutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu bahwa 34 sifat itu akan kita kembangkan baik pada diri kita maupun anak-anak kita, kemudian kita kelompokkan menjadi 4 bagian tersebut, lalu bagaimana kita bisa mengenal dan mengembangkan bakat anak-anak kita? Ada 7 langkah yang perlu kita lakukan bagaimana kita mengenal dan mengembangkan bakat anak-anak kita. Langkah yang pertama adalah, terutama ini untuk anak-anak yang usia 0-7 tahun, yaitu amati dulu aktivitas anak kita. Dengan kita memahami 34 sifat bakat tersebut, betul-betul kita pahami bahwa itu adalah sifat yang produktif, maka setelah kita mengamati aktivitas gerak-gerik anak-anak kita, bisa jadi setiap apa yang dilakukan anak kita itu bermakna bagi kita, karena kita bisa menilai, bisa mengamati, dan segala sesuatu yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang kita pahami, yang kita ilmui, sehingga kita menjadikan apa yang dilakukan anak-anak kita merupakan aktivitas-aktivitas yang bermakna, bukan aktivitas yang hampa. Karena apa? Kita sudah mengilmui tentang pengembangan bakat pada anak-anak kita, terutama 0-7 tahun ini. Setelah kita mengamati sifat-sifat anak kita yang terkait dengan bakat 34 tersebut, selanjutnya kita ikut berinteraksi dengan anak, kita ikut bermain dengan anak. Untuk apa? Untuk lebih mendalami lagi, benarkah yang dilakukan anak saya ini terkait dengan bakat apa, bakat ini atau bakat itu. Kemudian setelah kita yakin bahwa itu adalah betul-betul itulah sifat anak-anak kita atau anak-anak saya, selanjutnya kita berkomunikasi, berdialog dengan anak-anak tersebut. Yang ketiga adalah komunikasi. Kita berdialog, apa ya sebenarnya yang diinginkan anak kita, sebenarnya apa yang dilakukan anak kita, komentarnya apa dan sebagainya, tentang sifat bakat anak-anak kita. Setelah itu kemudian kita eksplorasi, kita kembangkan. Sebagai contoh, anak cenderung kepada bidang sosial. Sebagai contoh, anak cenderung pada bidang sosial, dia senang sekali bergaul dengan teman-temannya. Kemudian kita eksplor, setelah kita mengamati, kemudian yang kedua berinteraksi, kemudian yang ketiga berkomunikasi, kemudian selanjutnya kita eksplorasi, kita cobakan. Kita cobakan sesuatu yang anak tidak mencoba, yang anak tidak melakukan, karena mungkin keterbatasan kesempatan oleh anak, sehingga kita eksplor. Kita beri stimulus dengan kegiatan-kegiatan yang baru yang sesuai dengan sifat bakatnya tersebut. Selanjutnya diuji, manakah sifat-sifat atau perilaku anak-anak kita, kegiatan anak kita yang betul-betul sesuai dengan bakatnya dia, kita uji. Setelah itu kemudian kita dokumentasikan, ya. Dokumentasi di sini tidak semata-mata harus berupa gambar, tidak semata-mata harus berupa dokumen, berupa tulisan, namun bisa jadi dokumentasi adalah ingatan kita. Kita ingat-ingat apa aktivitas bakat anak-anak kita. Setelah itu kemudian kita mengadakan evaluasi, evaluasi tentang bakat yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ini adalah 7 langkah yang dilakukan oleh orang tua atau pendidik untuk mengenal bakat anak-anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, pendidik yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, untuk usia 0-7 tahun janganlah kita buru-buru apabila telah menemukan bakat anak-anak kita terus kita mengarahkan kepada profesi tertentu. Kalau anak saya di sini orangnya sosialis, ya, senang keluar bertemu dengan orang, terus akhirnya nanti diarahkan pada karir tertentu. Jangan terburu-buru. Karena apa? Sebelum usia 10 tahun, bahkan 10 tahun lebih pun sebelum balik itu, bakat anak-anak masih bisa berubah-ubah. Oleh karena itu kita dampingi saja, kita kembangkan apa potensi yang ada pada diri anak-anak kita, dan kita dokumentasikan. Akhirnya kita bisa menemukan, memahami, mengenal bakat-bakat anak kita, kita dampingi saja. Sebab bisa jadi nanti pada saat anak-anak kita dewasa itu ada karir-karir, ada peran-peran, ada pekerjaan-pekerjaan yang saat ini mungkin tidak ada. Karena apa? Karena peran khusus tersebut bisa digunakan untuk menyesuaikan zaman di mana anak kita nanti hidup. Maka hendaklah kita jangan buru-buru untuk ngeklaim bahwa kamu nanti besar akan jadi seperti ini. Jangan terburu-buru, karena mungkin kita orang tua tidak tahu, ya, peran atau karir ke depan yang sebenarnya yang lebih tahu adalah anak-anak kita sendiri. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bahas satu persatu 34 sifat bakat tersebut, ya. Ini adalah bahasa bakat yang umum yang kita ambil, karena apa, ini adalah kaitannya dengan produktivitas. setelah menjadi produktivitas, karena apa, harapannya kita menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain karena kita ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Itulah alasan kenapa kita memilih 34 sifat bakat tersebut. Bakat yang pertama yang perlu kita amati pada anak-anak kita yaitu bakat pekerja keras. Kalau dalam bahasa pendidikannya namanya achiever. Achiever atau pekerja keras. Kapan anak kita itu dikatakan memiliki bakat achiever atau pekerja keras? Antara lain ciri-cirinya yaitu apabila anak kita itu tekun atau rajin, anaknya itu ya, tekun atau rajin mengerjakan sesuatu. Kalau dia dapat tugas dari sekolah dikerjakan langsung, segera ingin selesai dan bersemangat untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dia seolah-olah tidak mau berhenti sebelum tugas tersebut selesai. Maka sering dijuluki anak yang tekun atau anak yang rajin. Dia itu enggak punya lelah ya, kalau orang tua mengatakan enggak punya lelah, aktif dalam bermain, tidak mau menganggur, selalu saja ada yang dikerjakan dalam mengisi waktunya. Ini tipe-tipe anak pekerja keras atau achiever. Anak tersebut memiliki stamina untuk selalu beraktivitas. Sepertinya kalau dilihat seolah-olah itu kelebihan tenaga. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu enggak punya wudel gitu, ya. Jadi karena apa? Enggak punya lelah gitu. Sampai orang tuanya yang kelelahan gitu. Ini. Terus ciri selanjutnya, dia selalu ingin menyelesaikan tugasnya. Kalau belum selesai enggak mau berhenti. Pokoknya ini harus selesai dulu. Kalau baru setelah selesai baru kemudian dia akan istirahat. Kecenderungannya seperti itu. Kemudian ciri anak selanjutnya yang pekerja keras atau achiever ini adalah dia tidak puas dengan hasil yang diperoleh setelah dia menyelesaikan sesuatu, ya, menyelesaikan pekerjaannya, tapi ternyata dia enggak puas dengan hasilnya dan ingin menjadi lebih baik lagi. Ingin melakukan lagi sehingga menjadi lebih bagus hasilnya. Ingin memperoleh hasilnya itu yang betul-betul luar biasa. Ini. Jadi semangatnya luar biasa orang yang memiliki tipe pekerja keras ini. Terus kemudian ciri yang berikutnya adalah anak tersebut itu lebih senang mengerjakan tugasnya daripada bergaul dengan teman-temannya. Ibaratnya dia mengerjakan sesuatu asik sendiri itu, ya. Dia tidak peduli teman-temannya pada bermain. Ini tipe-tipe pekerja keras atau achiever. Kalau kita kaitkan dengan peran, ya, peran sifat-sifat ini kalau kemudian kita kembangkan, ya, ini kita juga nggak boleh buru-buru langsung ngeklaim ya nanti bahwa perannya adalah, karirnya adalah nanti apa. Ini sebagai contoh adalah orang-orang, ya, orang-orang yang dewasa memiliki sifat seperti ini, ya, staminanya tinggi, selalu ingin bekerja. Ini biasanya peran yang cocok bagi mereka-mereka itu adalah seperti teknisi proyek, kemudian pekerja lapangan, relawan, ya, relawan dalam bencana alam dan sebagainya, petugas SAR dan lain sebagainya. Ini yang butuh tipe-tipe pekerja keras, ya, tidak banyak berpikir, ya, ini karena yang dominan pada dia adalah pada fisiknya. Inilah tipe dari achiever atau pekerja ini. Nah, tipe achiever ini itu keinginannya itu selalu ingin melakukan itu pekerjaan itu. Kapan saya melakukan ini? Kapan saya melakukan ini? Gitu. Ya, jadi ingin segera melakukan. Setelah melakukan dia asik, ya, sampai tuntas selesai. Setelah selesai ternyata dia masih ingin melakukan lagi biar hasilnya menjadi lebih baik lagi. Itulah tipe pekerja keras. Maka apabila anak-anak kita beraktivitas seperti ini atau yang semisal seperti ini, maka bisa kita katakan bahwa anak kita kecenderungan memiliki sifat bakat yaitu pekerja keras. Dan itu memang bawaan dari anak tersebut, ya. Dan kita juga meyakini bahwa nanti bisa berubah sifat-sifat bakat tersebut sampai mulai mengerucut umur 10 tahun dan sampai balik pun itu baru kita mungkin bisa menetapkan karir setelah dia balik-balik itu apa. Ini bakat yang pertama adalah bakat achiever. Kemudian bakat yang kedua yaitu tipe bakat penggerak, ya, jadi seperti seorang aktivator itu. Dalam bahasa pendidikannya namanya aktivator. Siapakah anak yang dikatakan dia itu memiliki sifat bakat aktivator atau penggerak? Yaitu apabila anak tersebut memiliki ciri-ciri orangnya enggak sabaran itu, ya. Enggak sabaran, sembrono, kurang hati-hati kalau melakukan sesuatu. Ini Ciri selanjutnya anak tersebut tuh kalau punya angan-angan itu segera diwujudkan dengan tindakan. Dia ingin apa langsung kemudian menjadi tindakan, dia lakukan. Ini. Kemudian ciri yang lainnya, dia sering itu mengatakan, ya, kapan aku segera mulai? Ya. Karena gak sabar sehingga pertanyaan itu selalu muncul, kapan aku segera memulai pekerjaan atau kegiatan atau permainan ini. Pertanyaan itu terus terlontar pada dirinya dan terngiang-ngiang dalam pikirannya terus. Ini anak yang tipe-tipe penggerak, ya, aktivator. Kemudian selanjutnya anak tersebut tidak sabar bertindak walaupun mungkin yang dia lakukan itu salah, dia enggak peduli. Ya. Enggak peduli ini. Terus selanjutnya dia tidak banyak bertanya kalau melakukan sesuatu, itu langsung dia melakukannya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak merasa kecewa. Ya, tidak merasa kecewa dengan kesalahan apa yang dia lakukan. Karena baginya kesalahan itu adalah belajar bagi dia. Ya, kesalahan kan enggak apa-apa. Ya, yang penting dilakukan saja, nanti salah gampang kita koreksi lagi. Itu tipe-tipe penggerak atau aktivator. Berbeda dengan tipe orang-orang pemikir, ya. Ya, tipe orang-orang pemikir seperti orang-orang intellection itu, ya. Itu orang itu dia berpikir dulu, ya, banyak bertanya tentang informasi baru melakukan. Tapi kalau tipe aktivator ini, ya, dia bahasanya itu, julukannya itu melompat dulu sebelum melihat, gitu ya. Lompat dulu sebelum melihat. Masalah nanti lompatnya mau kecemplung, ya, atau jatuh dan sebagainya, urusan belakang, ya. Nanti bisa dikoreksi. Itu tipe-tipe aktivator. Jadi segera ingin dilaksanakan, segera ingin dilaksanakan. Ini tipe-tipe penggerak. Nah, peran-peran orang yang memiliki sifat seperti ini, ya, ini untuk saat ini karir-karir yang cocok diantaranya adalah orang-orang yang terjun di usaha-usaha baru atau yang memerlukan perubahan besar perusahaan tersebut. Orang entrepreneur, ya, sales dan sebagainya. Ini tipe-tipe orang seperti itu yang tipe-tipe orang bekerja keras. Namun sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah tadi, bahwa bakat ini kalau tidak diimbangi dengan karakter iman, maka bakat ini bisa menjadi alat perusak. Orang pekerja keras kalau tidak diimbangi dengan keimanan akhlak mulia, maka dia akan menjadi orang yang selalu menumpuk-numpuk harta dan menghalalkan segala cara. Dia berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk kesenangan dirinya sendiri. Maka setiap bakat yang dikembangkan, maka dia harus mengembangkan dulu dan menumbuhkan dulu karakter keimanannya sehingga menjadi akhlak yang mulia. Terus selanjutnya adalah bakat yang ketiga adalah bakat fleksibel. Kalau dalam bahasa pendidikannya namanya adaptability, ya, mudah menyesuaikan diri. Kapan anak-anak dikatakan bahwa dia memiliki bakat fleksibel? Yaitu apabila anak tersebut itu tampaknya tenang sekali dengan situasi apapun, dia itu tenang gitu. Tidak mudah panik, tidak mudah protes kepada orang tuanya atau orang di sekitarnya. Dia mudah menyesuaikan diri dan tetap tenang dalam menyikapi situasi yang mendadak berubah. Ini. Dia tidak kecewa kalau diajak pergi kemudian arah tujuannya itu atau tujuan dari kepergian tersebut berubah, tidak masalah. Dia bisa menyesuaikan diri. Ini. Kemudian dia menyukai sesuatu yang bersifat spontanitas. Spontanitas. Ya, menyukai sesuatu yang bersifat spontanitas. Dia memiliki respon yang cepat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah. Maka anak tersebut dengan sifat-sifat tersebut sering dijuluki menjadi orang yang keinginannya tidak jelas atau mungkin orang yang tidak punya arah. Karena apa? Dengan perubahan-perubahan dia nyantai saja, tenang saja itu. Ya. Tujuannya berbelok juga enggak masalah itu. Ini tipe-tipe orang yang fleksibel atau adaptability. Nah, orang-orang seperti ini itu biasanya dimiliki oleh peran-peran para wartawan, ya. Orang-orang yang bekerja sebagai reportase pada acara siaran langsung televisi. Kemudian para perawat gawat darurat yang keadaannya berubah-ubah, kemudian pelayanan pelanggan, ya, atau customer service, ya, pemadam kebakaran yang situasi kebakaran juga berubah-ubah dan lain sebagainya. Jadi ini peran-peran ini sangat cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang situasinya selalu berubah-ubah. Ini tidak cocok untuk orang-orang yang memiliki tipe disiplin atau tipe fokus. Orang tipe disiplin atau fokus itu ingin sesuatu yang teratur, terarah. Nah, dengan keadaan seperti ini biasanya tidak nyaman. Tapi orang yang memiliki sifat fleksibilitas ini, itu dengan kondisi yang berubah-ubah seperti dia nyaman. Maka apabila anak-anak kita memiliki ciri-ciri tersebut, maka bisa dikatakan memiliki bakat fleksibel. Kemudian yang keempat, ini bakat terakhir yang kita bahas pada malam hari ini. Kemudian sisa dari bakat-bakat insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, sehingga insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita bisa membahas tuntas 34 sifat bakat yang kemudian akhirnya bisa kita terapkan dalam pengamatan kepada bakat anak-anak kita, sehingga kita bisa mengenal bakat anak-anak kita. Bakat yang keempat ini adalah bakat analitis, penganalisa, atau dalam bahasa pendidikannya namanya analytical. Tipe-tipe anak analitis ini itu antara lain ciri-cirinya banyak bertanya tentang sebab-sebabnya. Dia itu bertanya terus tentang sebabnya, tidak mudah menerima, ya tidak mudah percaya kalau tidak ada bukti. Ini. Kemudian anak tersebut itu senang dengan permainan-permainan yang terkait dengan logika, dengan olah pikir, seperti bermain puzzle, Lego. Dia sangat suka sekali dengan game atau permainan-permainan di HP atau komputer yang terkait dengan mengasah otak. Ini. Kemudian dia tidak tertarik dengan sesuatu yang tidak masuk akal, ya karena logika dia itu dominan itu. Ya. Dia suka dengan perhitungan yang menyangkut data, angka, ataupun suka menghubung-hubungkan data yang satu dengan data yang lainnya. Dia banyak bekerja dengan otak. Kalau kita kaitkan bakat ini dengan pendidikan yang terkait dengan ilmu diniyah, maka orang-orang yang analitis ini ya sangat cocok menjadi ahli hadis, karena dia akan menganalisa tentang hadis ini sahih apa tidak, ya. Sahih hadis ini dhaif apa tidak, itu dia analisa dengan mempelajari perawi-perawinya. Ini sifat-sifat orang yang analitis. Kemudian bisa jadi anak-anak yang seperti ini apabila bakatnya terus istiqomah di sini, ya, bakatnya tidak berubah sampai dia besar, dia bisa juga belajar di bidang ilmu waris, kaitannya dengan hitung-menghitung dan sebagainya. Ini kalau terkait dengan bakat di bidang diniyah. Ini. Kemudian kalau di bidang keduniaan, ya, bakat ini bisa dikembangkan untuk para analis, para peneliti, ya, para periset, ya, para orang-orang yang melakukan survei, orang-orang yang melakukan manajemen database, editor, ya, kemudian accounting programmer, itu sangat diperlukan orang-orang yang memiliki sifat analitis tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, para orang tua, para pendidik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada 4 sifat bakat, ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertemuan berikutnya kita bahas semuanya. Yang utama kesimpulannya dalam mengenal bakat anak-anak kita, setelah kita mengetahui sifat-sifat anak kita ternyata ada maknanya, maka mari kita jadikan kegiatan kita bersama anak-anak bukan kegiatan hampa tanpa makna. Walaupun mungkin kita hanya mendampingi anak kita loncat-loncat, mungkin bisa jadi kita bisa menganalisa ternyata itu adalah bakatnya ini. Mungkin kita hanya melihat anak kita bertengkar dengan temannya, kita melihat, kita amati, bisa jadi di balik pertengkaran itu tersembunyi dengan sifat-sifat bakat anak kita yang bisa dikembangkan untuk produktivitasnya kelak. Inilah sekilas tentang pengenalan bakat anak yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustadz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini tentang sebuah tema yang bertajuk mengenal dan mengembangkan bakat pada anak, yang tadi sudah dicontohkan beberapa bakat dari 34 bakat, tepatnya 4 bakat Ustadz ya. Baik Ustadz, kami buka sesi yang kedua. Bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya kepada Al Ustadz secara langsung, bisa Anda bertelpon di 0895-3990-3-0417 atau di 0821-3645-6545. Dan silakan pertanyaan Anda dapat juga Anda kirimkan di melalui WhatsApp atau SMS khusus nomor 0895-3990-3-0417. Dan untuk mengawali pertanyaan di malam hari ini Ustadz, ini pertanyaan dari saya Ustadz, kami bacakan Ustadz. Ustadz, tadi sudah disebutkan pekerja atau pekerja keras jika tidak disertai dengan karakter iman yang kuat akan menjadi perusak di muka bumi ini Ustadz. Ustadz bisa dicontohkan lebih spesifik Ustadz dalam kehidupan sehari-hari Ustadz. Ya, jadi kita kembalikan kepada tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan keimanan, dan ini wujud dari keimanan seseorang adalah berupa akhlak yang mulia. Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai khalifah di muka bumi ini, yang terkait dengan kinerja. Sedangkan kinerja itu bisa menjadi maksimal apabila seseorang itu berkarya, berkinerja sesuai dengan bakatnya. Nah, dengan orang mengembangkan bakat itu, kemudian tidak diimbangi dengan karakter iman, tidak diimbangi dengan akhlak yang mulia, maka kinerjanya tersebut bisa merusak. Sebagai contoh, ini belum disebutkan di sini tadi, seseorang memiliki bakat strategik, strategis orangnya itu. Orang yang memiliki bakat strategik, apabila tidak ditumbuhkan karakter imannya, apabila akhlaknya belum tumbuh pada orang tersebut, maka bisa jadi bakat yang dia miliki itu digunakan untuk menipu orang, untuk tipu muslihat, karena sifat strategiknya tersebut. Itu sebagai contoh. Terus kemudian orang yang memiliki bakat analitis tadi, orang yang berbakat analitis ini sering untuk pendidikan umum kita saat ini itu disebut orang yang jenius gitu. Orang yang jenius, orang yang jenius apabila tidak diimbangi dengan adanya karakter moral atau karakter iman ya, akhlaknya tidak mulia, maka bisa jadi kejeniusannya itu digunakan untuk merusak, untuk menghancurkan bumi ini. Entah dia mungkin menciptakan senjata yang bisa memusnahkan manusia, mungkin dia bisa membobol bank karena kepintarannya dengan melalui rekening-rekening, melalui internet dan sebagainya. Ini jadi memang bakat sebagaimana diwanti-wanti oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu, memang sebelum mengembangkan bakat hendaklah akhlak ditumbuhkan dulu, ilmu agama yang pokok-pokok itu dikuasai dulu sehingga menjadi memiliki akhlak yang mulia, setelah itu baru bakat dikembangkan, maka bakatnya akan mendukung dan betul-betul bermanfaat bagi orang lain atau bagi masyarakat. Demikian sana. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz, menarik sekali tadi. Dan kami bacakan pertanyaan yang selanjutnya Ustaz, datangnya dari seorang ibu yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz, bagi anak kinestetik yang cenderung dilabeli nakal atau usil atau jahil, label nakal itu setiap kali diucapkan oleh tetangga, bahkan di sekolah TK-nya dulu, ustadznya, ustadz anak itu melabeli troublemaker ustadz. Saya belum bisa terima ustadz. Bagaimana cara saya untuk bisa membuat potensi anak menjadi muncul yang baik, dan bagaimana saya harus menata hati agar bisa legowo? Silakan ustadz. Anak kinestetik memang saat ini ya masyarakat kita belum bisa menerima dengan legowo bahwa anak kinestetik itu adalah potensi. Bahwa anak yang banyak gerak ya, kalau kita sering sebut anak itu usil ya, enggak mau diam, itu sering di masyarakat sebut sebagai troublemaker, yaitu pembikin masalah. Padahal kalau kita kembalikan dalam konsep pendidikan fitrah bahwa semua anak itu hebat, apa yang dilakukan oleh anak kinestetik tersebut sebenarnya itu adalah refleksi dari potensi dirinya. Hanya saja mungkin masyarakat kita, mungkin tetangga kita belum paham tentang konsep pendidikan seperti ini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang lingkungannya ternyata tidak mendukung anaknya yang kinestetik? Maka orang tua harus lebih dekat kepada anak tersebut. Karena apa? Karena anak itu apabila dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik di luar, mungkin karena dilabeli anak nakal ya, anak yang membuat masalah, maka dia akan segera pulang. Nah, kalau di rumah ternyata bapak dan ibunya tidak dekat, maka dia akan kehilangan orang yang dipercaya untuk menyelesaikan masalahnya yang ketemu-ketemu di luar tadi. Maka apabila anak mendapatkan label itu di luar kemudian pulang, maka tugas orang tualah untuk membersihkan. Jadi dalam kaitannya dengan anak ini, orang tua hendaklah bukan melakukan sterilisasi ya, sehingga anak tidak boleh ketemu tetangganya ya, seperti di penjara, dikungkung di rumah karena menganggap di luar itu enggak aman bagi dia, tidak seperti itu. Tapi tugas orang tua adalah mengimunisasi. Cara mengimunisasinya bagaimana? Yaitu tadi, dekat dengan anak. Apabila kemudian dia lapor, bapak atau ibu atau abi umi, saya tadi dikatakan sama orang itu, saya katanya nakal, langsung kita sambut, kamu itu anak hebat nak, kamu itu orang yang super, besok kamu itu akan jadi ini seperti ini. Kita puji dia. Ini terutama untuk yang umurnya masih di bawah 7 tahun ya. Jadi mungkin dia di luar mendapatkan luka ya, karena orang yang tidak mengenal tentang konsep pendidikan karakter ini. Tapi di rumah kita orang tua sebagai pembasuh luka anak tersebut. Setelah itu luka itu sembuh, mungkin dia akan keluar lagi besoknya, luka lagi kita basuh lagi, sehingga harapan kita dia akan menjadi lebih kebal. Dan kita yakin bahwa saya adalah anak yang hebat ya, sehingga dia bisa mengembangkan potensinya. Tapi kalau sifat kinestetik itu kita kungkung ya, kita kemudian kita batasi, justru malah potensinya hilang gitu. Terus bagaimana perkataan Ibnu Qayyim tadi, seolah-olah dia itu dipaksakan kepada sesuatu yang bukan bakatnya, maka potensinya akan hilang dan dia tidak berhasil pada sesuatu yang dia paksakan pada dia tersebut ini. Jadi kesimpulannya untuk anak kinestetik yang lingkungannya belum mendukung, yaitu kita harus lebih dekat, kita sebagai pembasuh luka bagi anak-anak kita. Apabila dia mendapatkan luka di luar, maka kita basuh. Terus kemudian dia keluar lagi, luka lagi, kita basuh lagi, sampai harapannya anak tersebut akan menjadi imun, kebal terhadap kotoran-kotoran atau racun-racun yang berada di luar lingkungan rumahnya. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ternyata pertanyaan tadi dikirimkan oleh Ummu Raki Ustaz yang ada di Semarang. Baik, kami bacakan pertanyaan yang selanjutnya yang sudah masuk di nomor 0895399030417. Dan pada malam hari ini banyak sekali Ustaz pertanyaan yang sudah masuk. Kami bacakan pertanyaan satu persatu. Pertanyaan selanjutnya datang dari Abu Zubair. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Afan Ustaz, mau tanya, bagaimana dengan anak perempuan usia di bawah 10 tahun untuk mengajarkan tentang wajibnya menutup aurat? Apakah dibiasakan untuk memakai jilbab terutama saat keluar rumah atau pas di sekolahan, atau membiarkan sesuai keinginan anak dengan alasan belum balig, belum terkena hukum wajibnya? Mohon sarannya Ustaz, karena anak dengan usia tersebut sudah kelihatan besar atau dewasa. Jazakumullah khairan Ustaz, silakan." Ya. Tentang mengajarkan anak perempuan berjilbab, terutama anak ini sudah mendekati umur 10 tahun. Saya telah membaca beberapa artikel dari para ulama. Apabila anak perempuan sudah 10 tahun, maka hendaklah orang tua itu mulai ya, istilahnya menertibkan anak-anaknya tersebut untuk menutup auratnya, sudah mengenakan jilbab. Dengan alasan kenapa? Karena anak perempuan umur 10 tahun itu sudah tampak kecantikannya, sudah tampak keindahan tubuhnya, sehingga sudah selayaknya orang tua itu untuk menutup. Namun apabila anak tersebut masih di bawah 7 tahun ya, yang masa itu adalah masa-masa penumbuhan ego dia, maka kita tunaikan hak anak. Antara lain apa? Untuk anak perempuan haknya itu pada usia 0 sampai 7 tahun, yaitu kalau dia ingin membuka kerudungnya ya enggak masalah. Itu di bawah 0-7 tahun. Kemudian dia ingin menggunakan cepet, ingin menggunakan bandu, dipamerkan kepada ayah ibunya, dipamerkan kepada teman-temannya di luar, tidak masalah. Ya, karena apa? Anak 0 sampai 7 tahun itu belum ada beban syariat, ya. Kemudian setelah anak itu 7-10 tahun, itu baru mulai diajarkan, dikenalkan bahwa menutup aurat itu diperintahkan oleh agama ya. Namun apabila anak masih kadang memakai, kadang tidak, selama itu masih di bawah 10 tahun, maka tidak mengapa. Tapi kalau sudah 10 tahun, hendaklah orang tua sudah mulai tegas, karena ini masa-masa start up ya. Karena itu sudah nanti sebentar lagi dia akan menjadi balig. Sebab kalau sudah balig, anak tersebut tidak menggunakan jilbab, maka dia akan berdosa ya, dia sudah mukallaf. Demikian. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya kami bacakan, datangnya dari Ummu Abi Ustadz. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustadz. Apakah benar bakat bisa dideteksi dengan sidik jari? Soalnya anak saya pernah ditawari untuk ikut tes sidik jari waktu masih TK Ustaz." Silakan Ustaz. Ya, apakah bakat bisa dideteksi dengan sidik jari? Bisa. Ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tanda ya, tentang bakat, tentang potensi orang tersebut. Bahkan dengan melihat garis-garis yang ada di telapak tangan. Ini bukan ramalan, tapi ini dengan melihat pakai ilmu titen ya. Ilmu titen itu ilmu yang berdasarkan observasi. Itu ada orang-orang tertentu yang bisa mengetahui bakatnya. Ya, dengan sidik jari itu juga bisa seperti itu. Namun dari berbagai macam bakat tersebut, ya, mana yang kita pilih sehingga cocok dengan apa yang saat ini sedang kita terapkan, yaitu pendidikan karakter, yaitu kita kembalikan sebagaimana fungsi atau tujuan manusia di dunia ini, tujuannya untuk apa gitu loh. Yaitu antara lain bakat itu terkait dengan kinerja, yang terkait dengan khalifah. Maka yang kita ambil adalah sifat-sifat bakat pada anak-anak kita yang bermanfaat untuk produktivitas. Adapun yang lain-lain, kalau ternyata memang metode atau 34 sifat bakat ini ada yang lain dan ternyata itu mengarah kepada produktivitas, maka tidak mengapa kita menggunakan, ya. Karena betapa banyak sekali metode pemetaan bakat yang ada di media, yang ada di masyarakat, di dunia pendidikan saat ini. Ya, antara lain itu dengan sidik jari. Kemudian ada yang melihat iris mata. Ada yang dengan menggunakan apa itu namanya multiple intelligence. Ada yang kecerdasan itu dikaitkan dibagi menjadi 4 ya, ada yang sanguinis, ya, kemudian phlegmatis, kemudian apa namanya melankolis dan sebagainya. Itu berbagai macam pembagian-pembagian dan itu tergantung para penemunya. Nah, kenapa kita menggunakan yang 34 ini? Karena kita yakini inilah sifat-sifat bakat manusia yang mudah sekali memetakannya, dan ini terkait dengan produktivitas. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian Umu Abi, pertanyaan Anda sudah dijawab oleh Al Ustaz tadi. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk di 08953 9903 0417. Datangnya dari Abu Hanifah. Beliau bertanya, Ustaz, anak saya umur 7 tahun. Dia sering kami nasihati dengan sedikit keras. Sampai akhirnya, sekarang setiap kali kami nasihati, seperti tak ingin lagi didengarnya. Mungkin karena dia sudah tergores hatinya, Ustaz. Kemudian pertanyaannya, apa yang harus kami lakukan agar anak kami bisa mau mendengarkan nasihat dari kami lagi, Ustaz? Ya, dari Abu Hanifah. Anaknya umur 7 tahun, ya, yang seharusnya dia itu belum ada tekanan. Tekanan itu baru boleh diberikan setelah umur 10 tahun ya. Nabi memerintahkan boleh dipukul apabila enggak mau sholat. Namun kadangkala karena ketidaktahuan orang tua, ya, enggak ada orang tua sengaja ingin menyakiti anak, tidak ada. Tapi karena mungkin karena ketidaktahuan, akhirnya apa yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak melukai hati anak tersebut. Hatinya terluka. Kalau hati sudah terluka, maka karakter iman sulit sekali untuk tumbuh. Tercederai karakter imannya. Jadi maka anak tersebut bisa dikatakan yang seharusnya umur 7 tahun itu karakter iman sudah tumbuh. Dia sudah cinta kepada Allah, senang dengan nasihat dan sebagainya. Tapi kenyataan karena salah didik, ya, dengan kekerasan itu, akhirnya dia tidak mau mendengar nasihat. Itu pertanda karakter imannya enggak tumbuh. Bagaimana cara menumbuhkan karakter iman? Yaitu dengan cara recovery. Kita ulang metode menumbuhkan karakter iman sebagaimana menumbuhkan karakter iman anak usia 0 sampai 7 tahun. Yaitu dengan apa? Dengan kelembutan. Dengan ditumbuhkan apa namanya? Imaji positifnya. Dimunculkan egonya lagi. Memang ini harusnya sudah bukan waktunya, tapi karena enggak tumbuh akhirnya kita ulang lagi. Dengan antara lain apa? Seolah-olah kita membiarkan, seolah-olah, tapi membiarkan di sini bukan berarti membiarkan cuek, membiarkan sambil kita membersamai dan mengamati apa yang perilaku anak tersebut, termasuk bakatnya juga kita amati. Jadi caranya dengan recovery, diulang ya, diulang sebagaimana menumbuhkan karakter iman 0 sampai 7 tahun, yaitu dengan kelembutan. Hal yang paling mengena pada anak apabila kita sedang melakukan recovery yaitu minta maaf. Itulah orang tua pemberani. Orang tua pemberani adalah orang tua yang berani minta maaf kepada anaknya apabila dia merasa bersalah dalam mendidiknya. Ini. Jadi minta maaflah kepada anak. Maafkan ibu, maafkan bapak. Mungkin bapak kemarin terlalu keras kepada kamu, mohon maaf ya. Itu sudah sedikit banyak itu akan mengurangi luka hati anak tersebut. Kemudian kita mulai menumbuhkan egonya, ya, kita apa namanya, tidak kita tekan lagi, ya. Kemudian kita tambah sayang kepadanya, sehingga diharapkan dalam waktu kurang lebih beberapa bulan ya, bahkan ada yang sampai 1 tahun itu baru selesai untuk merecovery tersebut, tergantung kondisi anak masing-masing. Maka diharapkan nanti akan tumbuh keimanannya, dia akan lebih dekat dan lebih senang mendengar nasihat dari orang tuanya. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian Bapak Abu Hanifah yang bertanya tadi, semoga dapat dimengerti jawaban dari Al Ustaz. Kami bacakan pertanyaan yang selanjutnya Ustaz, datangnya dari Bapak Roni. Beliau bertanya, afwan Ustaz, anak saya umur 7 tahun, banyak sekali bicara dan pertanyaan. Dia juga suka mengamati mobil dan benda-benda yang lain. Setiap punya mainan selalu saja dibongkar untuk diamatinya. Terkadang bisa memperbaiki dan terkadang juga tidak bisa. Dia juga suka bermain game dan mendengar cerita. Kira-kira apa ya Ustaz bakat anak saya? Silakan Ustaz. Ya, itu informasi yang telah saya sampaikan, saya yakin juga belum semuanya ya, itu hanya sebagai sampel. Maka kalau kita amati anak tersebut itu suka dengan mobil, banyak bertanya ya, sebab-sebabnya mungkin bisa jadi bertanya kenapa mobil kalau diberi bensin bisa berjalan ya. Itu pertanda bahwa anak tersebut memiliki bakat analitis ya. Dia dominan di otak kiri atas, itu sifat-sifat analitis. Biasanya anak tersebut itu dengan matematika senang sekali dan kecenderungan matematikanya lebih menguasai, itu artinya nilainya bagus, itu anak-anak yang tipe-tipe analitis tersebut. Kemudian dia banyak ngomong, berarti sebenarnya setiap orang itu bisa memiliki bakat lebih dari satu. Berdasarkan survei yang dari lembaga manajemen tadi itu mengatakan bahwa rata-rata orang itu memiliki bakat itu 3-7 ya. Bukan hanya analitis, berarti anak tersebut itu antara lain selain analitis dia juga memiliki bakat komunikasi karena sering banyak ngomong dan sebagainya. Terus kemudian bakat selanjutnya, dia sering bongkar-bongkar, itu kan rasa penasaran itu. Ya, penasaran dengan sesuatu, ingin tahu. Bahkan mobil yang mobil-mobilan yang mahal sekalipun dia hanya tidak puas dengan memiliki, tapi dia puas dengan proses ingin mengetahui sebenarnya kok bisa berjalan mobil ini bagaimana. Itu sifat pembelajar, itu bakat pembelajar namanya. Nah, ini sebagai contoh cara mengamati ya, mengamati bakat anak. Jadi tadi sifatnya seperti itu, perilakunya seperti itu, maka setelah kita mengetahui sifat-sifat bakat ini, maka bisa kita petakan ya bahwa anak tersebut itu analitis ya. Kemudian dia itu komunikator, terus kemudian dia itu adalah pembelajar. Nah, tiga sifat ini yang sementara ini kita ketahui, maka nanti digabung menjadi satu, menjadi sebuah peran. Kalau memang bakat ini sampai dia balik nanti tetap ada, maka tiga bakat ini digabung akhirnya muncullah sebuah peran. Perannya apa? Sebenarnya peran itu anak yang lebih tahu. Bisa jadi peran besok dia bekerja di bidang apa, itu anak yang lebih tahu. Karena apa? Bisa jadi saat ini belum ada pekerjaan tersebut gitu. Belum ada gitu, ya. Jadi seperti itu, makanya tugas kita adalah ya dampingi saja bahwa itu adalah sifat bakat, maka kita tumbuhkan gitu. Entah nanti dia mau jadi apa ya, dia sendiri yang akan mengkombinasi bakatnya itu menjadi sebuah pekerjaan atau peran atau karir. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Bapak Roni tadi yang bertanya. Pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam hari ini, datangnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, ada kasus seorang anak, dia kutu buku, dari kecil suka baca semua buku, sampai dia punya kebiasaan suka menyendiri, tidak suka bermain, cenderung egonya sangat tinggi, sulit menyesuaikan diri dengan yang lain. Tapi alhamdulillah kondisi tersebut dia mampu menjalankan tanggung jawab, nilai rapotnya bagus, tapi gampang marah dan terkesan kurang ramah. Sekarang umurnya 13 tahun. Pertanyaannya, cara menanganinya bagaimana Ustaz? Silakan. Ya, Bapak dari siapa tadi? Hamba Allah Ustaz. Dari hamba Allah. Jadi anak itu pendiam. Ini Bapak Ibu sekalian, para orang tua, para pendidik, setiap anak itu hebat. Ya, karena memang fitrah dan itu sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30 juga bahwa manusia diciptakan adalah di atas fitrah. Maka kita jangan terburu-buru terus kemudian membelokkan anak tersebut. Karena apa? Bisa jadi dia menyendiri itulah sifat bakatnya. Sebab ada kelompok sifat bakat yang cenderung orang tersebut atau anak tersebut itu menyendiri. Karena apa? Dia sifat bakatnya adalah introvert. Ya, introvert itu berarti atau intrapersonal atau individual, itu tipe-tipe orang yang tidak suka bergaul dengan orang. Ya dia senang bekerja dengan benda-benda mati, ya. Dia enggak enjoy, enggak merasa nyaman apabila harus banyak ketemu orang. Dan itu bawaan, dan itu insya Allah kalau itu memang betul-betul bakatnya sampai dia tua pun itu enggak bisa berubah, ya. Maka kita jangan terburu-buru untuk merubah, ya. Ya, jadi jangan buru-buru untuk segera merubah. Kita amati dulu, memang itu mungkin dia bidang itu, ya. Coba kita bayangkan seorang peneliti, seorang ahli nuklir kalau dia sering keluyuran, ya. Karena kemudian tidak betah di dalam ruangan yang lama, maka bagaimana dia bisa berkarya secara maksimal itu loh. Jadi memang ada namanya orang yang senang ketemu orang dan orang yang tidak senang ketemu orang, dan itu adalah pembawaan. Maka kita jangan buru-buru mengklaim anak kita bermasalah. Kita harus berprasangka positif bahwa anak tersebut hebat gitu. Dan memang itulah sifat bakatnya yang kita harus mengembangkannya untuk hal-hal yang positif ini. Jadi sebenarnya sangatlah mudah gitu dalam mendidik anak-anak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, jadi karena apa? Semua anak itu hebat sekali, ya. Orang bisa dikatakan jelek itu sebenarnya kalau sudah balik. Gitu. Anak sebelum balik apabila mereka meninggal dunia tempatnya di surga. Ini pendapat mayoritas ulama seperti itu. Maka bisa dikatakan surga itu adalah tempatnya orang-orang baik. Maka anak sebelum balik berarti masih baik, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak berdosa, ya. Maka apapun yang dilakukan anak-anak kita hendaklah kita selalu berprasangka positif bahwa memang itulah potensi anak kita gitu. Dan itulah anak kita yang berbeda dengan orang lain. Jangan paksakan anak kita itu sama dengan anak lain, ya. Karena bisa jadi nanti dia kehilangan potensinya sebagaimana kata Ibnu Qayyim tadi, ya. Jangan paksakan anak untuk belajar, untuk mempelajari sesuatu yang bukan pada bidang bakatnya. Maka dikhawatirkan dia tidak berhasil di bidang yang dipaksakan tersebut, dan bakat aslinya yang menyendiri tadi, yang mungkin dia bisa menjadi seorang ilmuwan, mungkin menjadi seorang administrator, itu akan hilang, ya. Jadi semua potensinya akan bisa menjadi hilang, dan itu lebih parah itu. Demikian Ustaz, tadi pertanyaannya disebutkan dia gampang marah dan kurang ramah, apakah itu bukan karakter yang buruk, Ustaz? Ya, itu kalau yang bersifat seperti itu orang dewasa memang itu karakter buruk. Tapi apabila itu masih pada anak-anak, apalagi masih di bawah 10 tahun, maka kita harus berprasangka positif, ya. Itulah sifat orang-orang yang memiliki bakat pengarah. Kalau dalam bahasa pendidikan namanya komen, ya. Ya. Umurnya berapa tadi? 13 tahun, ya. 13 tahun belum balik, ya. Itu bakat komen, ya. Maka hendaklah orang tua itu jangan buru-buru terus kemudian melarang marahnya itu, tapi tumbuhkan karakter iman. Jadi ada namanya bakat komen, ya, atau sering kita sebut komender, orang yang senangnya memerintah, ya, mudah marah, senangnya memaksa, ya. Dia senangnya mengatur, tidak mau diatur, berani berkonfrontasi kalau dikasih tahu sukanya bantah, ya. Jadi kalau dia diserang baik dengan kata-kata atau apa, dia mesti akan membalas gitu loh. Maka terkesan mudah marah. Ini tipe-tipe bakat yang komen. Maka adalah kita memahami itu. Itu memang sifat bakatnya. Ya, sifat bakatnya seperti itu karena apa? Bisa jadi besok dia jadi pemimpin gitu. Ya, jadi pemimpin. Nah, maka tugas kita adalah menumbuhkan karakter iman. Akhlaknya diperbaiki sehingga bakat itu tetap tumbuh tapi diarahkan akhlaknya untuk hal-hal yang lebih baik. Ya, seperti itu. Demikian. Baik Ustadz, demikian pertanyaan terakhir dari seorang ibu yang tidak ingin disebut namanya. Dan baik, silakan dilanjut Ustadz dengan kesimpulan pada sesi ketiga ini, Ustadz. Ya, kesimpulan untuk pertemuan kali ini himbauan kepada para orang tua, para pendidik. Jadi berkaitan dengan bakat ini, kita jangan terburu-buru mengklaim negatif pada anak, ya. Sebagai contoh, ada anak keras kepala, ini biasanya langsung diklaim anak itu nakal, terus bayangkan nanti kalau besar itu kayak apa nakalnya. Hendaklah kita tidak berpikir seperti itu. Anak itu ada fase perkembangan, ya, seperti itu. Kita harus selalu berprasangka positif apa yang dilakukan anak. Apabila ada anak masih kecil, ya, kemudian bandelnya luar biasa, nakalnya luar biasa, kita jaga hal-hal yang membahayakan dia dan membahayakan orang lain, kita cegah dengan kelembutan. Jangan kita paksa kemudian anak kita kungkung, ya. Itu akan melukai hatinya dan nanti akan berbahaya untuk perkembangan jiwanya nanti kelak ini. Jadi kemudian sebagai contoh lagi, ada anak cerewetnya luar biasa, ya. Kemudian orang tua membayangkan anak kok seperti ini, padahal di Islam itu suruh menjaga lisan, berkata yang baik atau diam, ini kok ngomongnya kayak gini. Nanti kalau besar jadi apa? Hendaklah orang tua juga memahami bahwa itu masih anak-anak gitu loh. Ya. Masih anak-anak. dan itu baik bagi anak tersebut untuk menumbuhkan bakatnya. Karena apa? Kita langsung berprasangka positif, bisa jadi besok dia itu jadi seorang ustadz atau ustadzah yang pintar ngomong, pintar dakwah dan sebagainya, sehingga bisa menyebarkan agama ini. Jadi kita hendaklah selalu berprasangka positif, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah namanya memarahi anak, itu tidak pernah memukul anak, itu kecuali anak tersebut sudah balig, ya sudah 10 tahun lebih, ya itu baru mulai ada tekanan. Tapi kalau masih di bawah itu hendaklah kita memaklumi, karena belum ada hukuman ya bagi anak-anak yang di bawah 10 tahun. Ya, dan larangan boleh pada anak-anak. Ada sebagian para ahli pendidikan itu mengatakan tidak boleh kita mengatakan tidak pada anak. Boleh. Ya, Luqman mengajarkan pada anaknya la tusyrik billah. Janganlah, ya ada larangan, janganlah engkau mensekutukan Allah. Boleh larangan kata tidak itu boleh diberikan kepada anak, tapi dengan catatan tidak melukai hati anak gitu. Tidak melukai, terutama anak-anak yang masih usia di bawah 10 tahun, masa-masa bermain, masa-masa penumbuhan egosentris seperti itu. Ini yang perlu dipahami. Dan kemudian hendaklah kita mulai mengenal ya potensi-potensi ini, entah mungkin metode ilmu bakat apa yang Bapak Ibu gunakan. Yang jelas kita bisa memanai apa yang dilakukan oleh anak. Setiap aktivitas anak sebenarnya bermakna bagi kita. Kenapa kadang-kadang aktivitas anak kita anggap sepele, gak ada maknanya sama sekali? Karena kita tidak mengilmui gitu. Tidak mengilmui ilmu tentang pendidikan ini, sehingga apa aktivitas anak itu lewat saja ya, seolah-olah gak ada artinya. Padahal sebenarnya apa yang dilakukan anak detik demi detik itu adalah bermakna bagi pendidikannya. Oleh karena itu tugas orang tua adalah selalu mendampinginya, membersamainya, diamati, setelah itu kemudian dikembangkan. Demikian kesimpulan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf ini waktunya agak molor ya, karena mungkin pembahasannya yang banyak sekali ya. Kita baru mendapatkan 4 sifat bakat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas sampai 34 sifat, sehingga kalau 34 sifat ini sudah diketahui semua, harapannya kita bisa memaknai semua aktivitas anak kita, sehingga kita lebih enjoy, kita lebih rileks dan lebih optimis dalam mendidik anak-anak kita. Jadi tidak selalu khawatir, kemudian berprasangka negatif, terus ketakutan dan sebagainya. Insya Allah kalau kita sudah mengilmuinya, maka kita akan menjadi nyaman. Anak juga merasa nyaman. Sebab orang tua yang panik dalam mendidik, anak pun menjadi panik. Orang tua yang khawatir, ya, yang marah-marah, anak pun juga menjadi tidak nyaman. Tapi orang tua yang rileks, yang optimis dengan ilmu yang dia miliki, maka anak pun menjadi rileks. Dia juga akan menjadi leluasa dalam mengembangkan potensi dirinya. Demikian.